Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. As-sami'i li aswatil gulubi sama'al wuduhi fataqabal minna ad-du'a wa su'al birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina la yaumiddin amma ba'du. Hadratal mukarramin, poro sederek-sederek sedaya ingkang kawula hormati, poro alim, poro kiai, poro masyayikh, poro pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Pasuruan ingkang minulya, mboten kesupen hadratal mukarramin, poro jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah kula kali panjenengan saged pinanggihan wonten ing acara pengaosan kitab hikam menika. Mandar muga pengaosan menika dadoso pengaosan ingkang bermanfaat kangge kita sedaya. Saderenge kita ngaji monggo kula kali panjenengan donga nang Allah Subhanahu wa taala. Mandar muga kanca-kanca sing duwe hajat dipun paringi hasil nang Gusti Allah. Kanca-kanca sing lara mandar muga dikei waras nang Gusti Allah. Kanca-kanca sing duwe dagangan mandar muga dipun paringi lancar lan hasil nang Allah Subhanahu wa taala. Kanca-kanca sing duwe utang mandar muga dipun paringi kelar nyaur utange. Kanca-kanca sing gadah keinginan apa mawon sing sae-sae mandar muga dipun paringi hasil dening Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, wonten ing mriki kula kali panjenengan tutuk dateng kitab hikam nomor 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Fa idza arata mongko ari kalane ngarepaken Allah subhanahu wa taala ayan suro ing yen to nulungi sapa Allah abdahu ing kaulane Allah ayu ainahu tegese yen to nulungi sapa Allah ing abad ala nafsihi ngalahaken ing atase nafsune abad wa qam isyahawati halan ngejur ing biro-biro kesenengane nafsu amada mongko nulungi sapa Allah hu ing kolep ai amada tegese nulungi sapa Allah kolbahu ing atini abad bijunudil anwari kelawan piro-piro bolo nyatane piro-piro nur ai bijunudin tegesi kelawan piro-piro bolo iya kang utawi junud al anwaru iku piro-piro nur au bil anwari utawa kelawan piro-piro nur asyabihati kang den serupakan bil junudi kelawan piro-piro bolo jadi fa inna mongkosa temeni anwar iku idha hasolat arikalane wus hasil opo anwar lau katwi abad adro kamongko nemu sopo abad biha kelawan anwar kubhas syahwati ing nyacataken syahwat ing ngeleaken piro-piro syahwat al-akikoti kang ngalang-ngalangi opo syahwat anil wusuli maring saking tumeko ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu kang kula hormati, dawane ki musannif makatan fa idza aradallahu ayyan sura abdahu le e Gusti Allah niku kepingin nulungi kaulane le e Gusti Allah niku ingin membantu hambanya membantu nopo membantu untuk mengalahkan nafsunya menghancurkan setiap syahwatnya nafsu ngejur kesenangan-kesenangane nafsu amadahu bijunudil anwar mongko Allah niku bantu kelawan bolo tentara sing rupa piro-piro nur niku lek Gusti Allah ngersaaken nulungi kaulane nulungi hambanya untuk mengalahkan nafsunya dadi lek Gusti Allah niku kepingin nulungi maka Allah menurunkan nur menurunkan cahaya yang mana cahaya tadi itu bisa didapatkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala disekek nang atine lek wis nur niki ana ndek ati apa tandane jadi apa tandanya kalau nur yang diletakkan oleh Allah itu sudah sampai di dalam hati tandane nggih menika kita maka kita bisa faham bisa mengerti bahwa syahwat yang kita inginkan kesenangan-kesenangan yang ada di dalam hati kita ini harus kita hancurkan. Gampangane ngeten, lek ono wong bisa ngejur kesenangan nih, berarti uang niku wis oleh nur saking ngarsane Gusti Allah. Jam 3 bengi, jam 3:30 bengi, wonten mada-mada tangi. Salah, salah, as-salata ya ibadallahi salah, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Ketika kita mendengar mada-mada jam-jam sakmenten, maka hati kita ini kadang-kadang berbisik, tangi apa ndak, sembahyang subuh saiki apa engko, telok jam sik jam 3:30 engko ae dhisik, wis jam 4 kurang seperempat katine tangi abot endase turu maning engko ae. Tondo-tondone enur niku lek wis ana ndek ati, maka orang ini punya keinginan untuk menghancurkan keinginan nafsunya yang ingin melanjutkan tidur sampai jam 6 pagi. Dhe'e langsung tangi, cekekal, ngapek wudhu nang jeding untuk melakukan sholat malam. Dia meninggalkan rasa kantuknya, pergi ke jeding untuk mengambil air wudhu. Kemudian kita melaksanakan sholat. Niku tandani ati niwis oleh bantuan nur saking ngarsane Gusti Allah. Le ati kulo sampean ndak oleh bantuan nur saking Gusti Allah, otomatis kulo ambek sampean niki ndak karep katene tangi. Berangkat nang koncone dijak pesta mabuk-mabukan, ono ndek sinjine hotel, berangkat bareng-bareng numpak motor, tutuk ndek dalan dibisi iatini, terus apa ndak? Lek sampean iku ndek atini ono rasa ingin meneruskan dan melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke hotel melaksanakan mabuk-mabukan, niki tandoni nuri Allah Subhanahu wa taala tidak ada bantuan kepada sampean. Tapi lek ndek sinjine waktu ndek dalan sampean ono keinginan untuk kembali dan menggagalkan perbuatannya mabuk-mabukan ono di hotel dan berniatan untuk kembali ke rumah, wurung wis aku ndak katene melanjutkan perjalanan maksiat ini, saya akan pulang ke rumah. Lho lek wis ono keinginan ono ngonten niku berarti ono nur bantuan sing dugini saking ngarsane Gusti Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Kula ali panjenengan ndak iso menghindari dari perbuatan maksiat kejaba dengan bantuane Gusti Allah. Kaya nek kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maknane lek cara arek santri ngeten. La haula ora ono reko kangge sumingkrih saking maksiate Allah iku maujud. Wala kuwatalan orana kekuatan untuk beribadah kepada Allah iku maujud illa billah angin dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Dadi nuwun sewu, manusia tidak akan ada yang mampu dari perbuatan maksiat kepada Allah. Dak ana wong sing mampu menghindari perbuatan maksiat kepada Allah kalau orang itu tidak mendapatkan bantuan nur saking Gusti Allah. Gini kuau pengertian la haula wala quwata illa billah. Ono arek nakal, kesenengane mabuk-mabukan, kesenengane ngumbi-ngumbian, dia tidak akan bisa berhenti kalau tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lek dihubungno kali sing kula waca, dia tidak akan berhenti kalau tidak mendapatkan bantuan nur saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Anak buah ndek setunggale kantor, kelakuan niku kudu nyolong ae. Baik nyolong duit utawa nyolong waktu. Wayahe ana ndek kantor niku digawe nyambut gawe, malah pean dulinan sekat, dulinan komputer, dulinan krambol ana ndek jero komputer. Kadang-kadang dulinan bola sodok ndek jero komputer. Padahal panjenengan niku mlebu nang kantor niku dibayar nang jeragane. Panjenengan mlebu nang kantor tuh per jamnya dibayar. Satu harinya berapa? Terus lek sampean mlebu nang mriku, lunggu-lunggu tok, turu-turu tok, berarti jeragan niki mbayar wong turu. Berarti jeragan niku mbayar wong ndak nyambut gawe. Nah, keinginane ati lek mboten gelem leren-leren ana ndek kantor turu, ana ndek kantor dolen tok, tidak ingin membuat satu kegiatan apa-apa yang bermanfaat untuk kantornya dan kegiatan yang ada di dalamnya kantor itu. Lek sik terus mawon kepengin nyambut gawe ngono, berarti dia masih belum mendapatkan nur bantuan saking ngarsane Gusti Allah. Tapi lek tiang niku pun gak ada perasaan. Lek tiang niku wis duwe perasaan. Perasaan ini ngeten, iyo aku nyambut gaya nok kene iki kan mestine dibayar nang jeragan, aku kok lunggu-lunggu tok. Aku kok dulinan sing ndak nok gawene tok. Dulinan komputer sekak, dulinan komputer gawe bola sodok. Wis tak lerene aku, soalnya aku lek nyambut gawe ngene terus berarti aku iki gosap aku nang jeraganku. Keinginan untuk berhenti melakukan nganggur-ngangguran ana ndek jero kantor itu adalah merupakan sebuah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberi bantuan kepada kita. Kadang-kadang kula mbek sampean wong sing wis duwe kepandaian untuk mengoperasikan komputer, buka situs. Sampean ana ndek kantor iku dibayar, Pak. Apa maning kantor pemerintahan niku mesti niku sampean nyambut gawe, ndak nyambut gawe ben bulanane pancet. Delok golongan, nilai golongan ni A1, A2, B1, B2 sampai seterusnya itu bulanan ni sampean akeh. Terus sampean ono di kantor salah melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat kepada kantor, justru merugikan. Buka situs, delok tulinane wong-wong sing mudo-mudo niku. Lo ngono iku lo sampean ndak izin tanang Gusti Allah. Sampean ono kantor, komputer iku ndak melok bayar, sing bayar komputer iku kantore. Lek instansi pemerintahan sing bayar komputer iku nang internet niku pemerintahan. Terus pengen buka situs koyo iku mang dak melok bayar, malah justru sampean niku merugikan dan hanya untuk kepentingannya sendiri. Lek perbuatan ini tidak dihentikan, tidak ada keinginan untuk menghentikan perbuatan yang merugikan kantor, merugikan pemerintahan, merugikan jeragan, berarti sampean niku durung oleh bantuan saking ngarsane Gusti Allah sing rupa nur, sing rupa rahmat saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat ini adalah merupakan satu-satunya tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dening Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku ngutus kau niki Muhammad tujuannya mek supaya dadi rahmatan lil alamin, nulungi kawula, ngekei ilmu-ilmu sing api. Lek wis ngekei ilmu sing api, dudu berarti sampean menanggung jawab atas kebaikan manusia, tidak? Tapi sampean dudono, lek wis dituduno kok aku sing ngekei rahmat, ngoten jari Gusti Allah. Rahmat itulah adalah bantuan nur saking ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa qata'an umadada zulmi lan medhotaken sapa Allah nu saking abad madada zulmi ing pira-pira bantuan kezaliman wal aghyar lan pira-pira barang kang maujud ai madadan tegese ing bantuan huwa kang utahe madad iku azzulmu kezaliman wal aghyar lan pira-pira bekase anwar bekase barang kang maujud wa huma utahe azzulmu wal aghyar iku bimaknan kelawan ngangge makna wahidin kang siji. Wa idza arata lan arikalane ngersakaken sapa Allah khidlanahu ing nginoaken ing abet fa'alal aksi moko ing ngatasi sakwali e amadahu bi junudil anwar wa qat'anhu madadadz zulmi wal aghyar min zalika saking mungkunu-mungkunu al madzkur amadahu wa fa'alal aksi moko ngatasi sakwali e min zalika saking mungkunu-mungkunu amadahu bi junudil anwar wa qat'anhu madadadz zulmi wal aghyar fa idza mala. Fa idza mala mungko arikalane condong alqalbu wati. Ingaten, yang pertama kalau Allah ingin membantu seorang hamba menghancurkan nafsunya, maka Allah akan menurunkan anwar. Yang pertama, yang kedua, Allah akan memotong bantuan kedzaliman. Allah akan memotong bantuan-bantuan yang berupa kepetengan. Contone ngeten, kanca-kanca niatan katene budal ndelok barang maksiat utawa budal nang lokalisasi. Numpak sepeda motor, tutuk ndek dalan, sepeda motor kok rusak. Lah ini Anda perlu sadar bahwa rusak sepeda motor niku sakjane merupakan nikmat saking ngarsane Gusti Allah. Dengan adanya rusaknya sepeda motor sampean iku mang sampean gagal ngelakoni maksiat. Kok andai kata sepeda motor sampean ndak rusak, terus sampean berangkat ngelakoni maksiat nang ngene lokalisasi. Katah nggih jenenge contoh maksiat niku katah nggih nuwun sewu kanca-kanca. Wong jenenge wong niku lek nglakoni maksiat niku kadang-kadang lek diilingno niku pegel nggih kadang-kadang, tapi mandar muka panjenengan mboten pegel. Ini termasuk adu ayam. Termasuk nuwun sewu andok antoro. apa terlarang anduk antoro? Kula mboten katene ngarani nglarang mboten. Anda mau melakukan adu ayam silahkan. Panjenengan mau melakukan adu doro, ando andoro monggo. Tapi yang jelas begini, ketika kita berpikir, andai kata sampean niku dadi PT, andai kata sampean dadi PT, umpama ditunang wong dikongkon gelut, kira-kira loro napa mboten ati kula sampean? Wis ojo nang PT wis, sampean ngadu PT. Terus sampean nang uang ditu dikongkon caruk. Podo nyekel adinge utawa podo nyekel arite. Sing liyane nonton keplokan. Asik asik asik. Sing kene caruk geceran gete. Kira-kira trimo sampean ditu kaya ngoten. Ojo takon sampean yo napa hukume ngegupete. Ndak usah takon wis. Sakarepe sampean hukume. Sampean mau menghukumi halal, monggo. Sampean mau menghukumi haram, monggo. Tapi yang jelas andai kata sampean ditu nang wong ditu caruk. Disekek ndek nyeruni ruangan dikunci supaya ndak melayu sampai mate. Seneng ta sampean umpama ditunang wong kaya ngoten. Lek sampean diducaruk nang wong pegel, ojo ngetu pete. Pete itu adalah hambanya Allah yang mana kita wajib menghormati. Kula ndak katene bahas hukum, kula mboten bahas fikih. Lek bahas fikih niki pun jelas, kita akan berbicara nasib, akan berbicara hati. Berbicara kita sendiri. Lek sampean ditunang wong, sampean diilokno nang wong, anak sampean ditukong koncaruk nang wong, apa sampean ndak pegel? Niki lek urusan adu pete. Lek urusan ando andoro, kulo mboten kajenge menghukumi haram, mboten. Tapi yang jelas ando andoro niku coro alami nih. Tiang ando andoro niku doro lanang gregeti doro weto. Gampangane kepingin majangi. Digowo melayu nang adoh, terus dikeber. Wong jenenge wong lanang dikeki wong wedok. Dikepingin-kepingini barang pun tutuk ndak dikekno. Sakniki sampean, bojone tak sekek wonten ndek Pasuruan. Pean tak telepon, pean ono Malang. Mas, lek pean kangen nang bojone, pean kangen kepingin jima karo bojone, kepingin ngene karo bojone, pean teko nang Pasuruan ono ndek hotel iki. Ono di perumahan iki, ono di penginapan iki. Barang tutup di penginapan, bojone sampean dikunci, ono di rumah, sampean kumpul ndak oleh. Bagaimana perasaan sampean? Dicegah nang uang ndak oleh jimak karo bojone. Odo mawon karo doro koyo ngoten mas. Ojo takon hukum wis. Ndak katene bahas hukum kulo. Sampean omong dhewe. Kira-kira sampean ndak loro ati lek dikonono. Lah niki. Lek ndelok teko keterangan sing koyo niki wau rasane lebih baik kita menghindari, baik menghindari adu ayam, menghindari ando antoro. Kate melakukan ando antoro, kate melakukan adu ayam, nang Allah sepeda montori kok dikai rusak, mesini ajur, ndak iso melanjutkan ando antoro, ndak iso melanjutkan adu ayam. Rusak sepeda motor sampean niku hakikatnya adalah merupakan nikmat dan rahmat bantuan nur saking ngarsane Gusti Allah. Dengan onone sepeda motor sampean rusak, sampean gagal kate nglakoni maksiat. Hakikatnya sampean kudu syukur dateng ngarsane Gusti Allah. Wong meduroan niki biasane lek kongkon carok niku bantu membantu, dulur katene bantu sing carok ono ning Pasuruan. Toko Madura mudu nang Pasuruan katene bantu dulure mbaca uang. Tutuk ndek dalan montore niku sak pikep utawa sak kol sak kijang. Engko ade sak kebo sing katene caruk niku. Tutuk ana ndek kamal tabrakan ajur entek sak montor. Itu aslinya adalah nikmat saking ngarsane Gusti Allah. Apa kok diarani nikmat? Nggih, krana perbuatan caruk niku dilarang oleh agama. Dadi ketimbang mati caruk aduk mati ditabrak bis. Sampean sing duwe kejadian koyok ngeten, wahai orang-orang yang punya keinginan seperti ini, bersyukurlah yang besar kepada Allah. Sampean sujud syukur krono bolo-bolo sampean wurung lakon itu so gede. Niku jenenge wa qata'an humadada zulmi wal aghyar. Fa idza malamun qarikalane condong alqalbu apa ati ila amalin maring kelakuan solihin kang bagus. Kasaumi ghadin koyok poso dino meni. Wamalat lan condong an nafsu apa nafsu ila syahwatin maring syahwat kalfitri koyok dene mokel. Lek maknane kalfitri ini sakjane ila syahwatin maring syahwat kalfitri utawi syahwat iku koyok mokel ngoten asline. Jadi kap niki ada taluknya, ono hubungane ndak moro-moro beruntung koyok kalfitri sebab kap niki huruf jar asli. Lek tumi bosak wisi lewat syahwatin, syahwatin niki termasuk jamit ndak duwe taluk opo-opo, bukan termasuk kata kerja tapi kata benda. Maka untuk menentukan posisi i'rabnya lafat kalfitri kudu ono huwae utawa hiya. Ila syahwatin maring syahwat kalfitri utawi syahwat iku koyok dene fitri koyok dene mokel ngoten cara nahune. Watanaza'alan pertentangan terus opo alqalbu wan nafsu watakota lalan paten binatenan opo alqalbu wan nafsu. Dadi terusan ati niki perang. Til ati kula ambek sampean condong kangge nglakoni kebagusan pamane poso, sedangkan hatinya bukan condong untuk melakukan poso tetapi condong kate nglakoni mokel. Terus tukaran wonten dik jerone ati niki, sing jarene nafsu kongkon ndak poso, sing jarene ati dikongkon poso. Saro an nuru mongko nur akan cepat-cepat turun alladzi kang huwa utawi nur iku minallahi taala, tekane saking Allah taala wa rahmatihi lan rahmati Allah ila nusratil qalbi maring nulungi ati. Lek pun ketok perang koyok ngeten jarene nafsu ngejak mokel, jarene ati ngejak poso, jarene nafsu ngejak ndak sembayang, ngejak turu terus, jarene sing ati tangio ayuk sembayang. Ketika terjadi pertentangan seperti ini, saro'an nuru alladhi huwa minallah wa rahmatihi ila nusratil qalb, maka nur saking Gusti Allah cepat-cepat turun untuk membantu seorang hamba ini. Lek wis cepet mudune nur niki ndang tutuk nang ati, moko wong iku langsung iso nglakoni poso, moko wong iku langsung iso nglakoni sembahyang, langsung iso tobat nang Allah Subhanahu wa taala. Lek tiang niku kedisian tekone nur, sing bahaya wadzulmatu, lan cepet-cepet opo kedzaliman, opo kepetengan ila nusratin nafsi maring nulungi nafsu. Jadi duduk nurit tok sing mudun cepet, duduk padangit tok sing cepet mudune, nafsune yo cepet. Allah cepat menurunkan nur, setan cepat menurunkan nafsu. Lek engko mudune niku disian nafsu tekane nang ati, maka nurnya kalah. Kalau nuri teko disik, moko nafsune sing kalah. Lek urusan disik-disikan iki duduk urusan kalah menang kaya wong lari maraton ngoten. Lek wong lari maraton kan melayuni sing banter cepet tutuk, melayuni sing alon suwe tutuke, tutuk ngoten. Lek kula ambek sampean cakang zikir nang Allah Subhanahu wa taala, maka yang cepat sampai adalah nur. Tapi lek kula ambek sampean ndak tahu zikir nang Gusti Allah, cangkem niki digawe ngomong barang sing elek tok, moko sing cepet tutuk nggih menika kedzaliman. Lek cangkem niki digawe ngomong barang sing ndak anuk gaene, sing cepet tutuk nang ati kula sampean niku zulmu, kepetengan. Lek ati niki cangkem niki digawe zikir terus, sing cepet tutuk niku nur. Lek wis sing cepet tutuk nang nur, maka yang menang adalah yang baik. Lek sing cepet tutuk niku adalah zulmu, maka kejelekan yang menang. Jadi setiap hari di jerone dodo kula ambek sampean iki tarung antarane ati karo nafsu. Elek opo api, api opo elek, elek opo api, api opo elek, terus ngeten tok. Ndak pernah berhenti nih pertarungan antaranya nafsu dengan hati. Dalam hati kita niki ndak tahu leren, terus akan berperang. Lek sing tutuk mancep disik nur, maka kita akan mengerjakan kebaikan. Lek sing tutuk disik adalah adzulmu, maka kita akan melakukan kejelekan. Kula baleni maning, lek sing tutuk disik nur, maka kita akan melakukan kebaikan. Allahumma amin. Mandar muko niki sing menang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Alhamdulillah. Tapi sakwali eleng sing tutuk disik niku zulmu, maka kebaikannya akan kalah. Yang menang adalah kejelekannya. Sito sampean ngedu ayam, sito sampean ngandok doro, sito sampean ngakali wong, sito sampean ngentek nedunya ni kantor. Krono apa? Nafsuni sing menang. Kok menang nafsuni? Krono sampean ngomong cangkeme ndak tahu digawe zikir nang Gusti Allah. Atine ndak tahu iling nang Gusti Allah. Yang selalu kita ingat yang jelek-jelek, yang selalu kita kemukakan barang sing elek-elek. duduk barang sing api-api. Dadi monggo bapak-bapak, lek saged ati kula ambek sampean iki lek ngomong sing api-api mawon. Nganggur-nganggur nanok gaeni munyo kalimat Allah timbang pian nganggur. Jarine cangkem niku lek nganggur ngarakno basin ambune. Aja nganggur munyo Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Apa kesele wong barang sampean ndak bondo? Wong-wong tukaran kadang-kadang di tengah embung. Cari ni wong Maduro patang peso, sisi tunggu cak patek, sisi tunggu cak ketang. Apa parlona jariah? Tada parlona teretan. Lah tak usah kar tokar, tembeng colok maneka kebaya tokar, angok kebaya tikir dek ngarsana Gusti Allah. Sopajahan nur kade setoron kate kaule sampian. Bene azulmu, bene kepetengan setojuk bening ate kaule sampian. Sehingga kaule sampian teti orang bagus. Allahumma amin. Niku sing penting. Wa indal tiko isofaini lan eng dalam nalikane tetemuni barisan luru. Apa barisan luru? Ya barisan antarane nafsu ambik barisan antarane ati niku. Wal tihamil kitalilan rugeti peperangan bainal jundaini eng dalam antarane bolo tentara luru. La sabila orano dolan orano dalan iku mawjud. Lil abdi kadwi awkaulo illa faz'uhu angin cepet-cepeti angin nyopote abet meligini abet murni akeni abet ilallah maring Allah wa tawakkuluhu lan pasrai abet alaihi ingatasi Allah. Lewis hati kulo sampe niki perang antara ni maksiat karo barang api pasrao nang Gusti Allah, melayu nang Gusti Allah, ojo melayu nang barang sing elek. Kadang-kadang wong-wong meduroan niki konco-konco sing dik meduro niki koncone niki kadang-kadang lek bolone dipateni wong niku ndak lega lek ndak sampe oleh balas. Tak pateni nang aku sapa sing mateni bapakku. Ndak katene leren-leren aku goleki sampe ketemu. Lek ati sampean wis ana koyo ngene ndang melayu nang Gusti Allah, sing dadekno matiku duduk wong sing baca iku asline cak. Sing dadekno matiku asline Gusti Allah. Cuma moto kula sampean ketoke koyok-koyok sing mateni wong sing bacok niku padahal duduk ja. Sing asli mateni niku Gusti Allah. Lho lek wis sampean sadar bahwa sing mateni Gusti Allah, otomatis nur akan turun kepada hati kita. Gagal kula ambek sampean katene bales. Ambek masih sampean bales nang wong sing mateni, bapak sampean sing dipateni niku ndak kira urip maning. Satu yang kedua, andai kata bapak sampean niku ndak dipateni nang wong, mesti mati. Sopo sing mateni ya Gusti Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan mengalami yang namanya mati. Kula ambek sampean ndak usah pegel ana dulure dipateni wong pegel. Kula takon nang sampean, lek sampean dulure iku dipateni nang wong sampean pegel. Kula takon, apakah saudara sampean itu andai kata tidak dibunuh oleh orang, dia tidak akan mati? Kula yakin masih ndak dipateni wong pasti mati. Sebab mati itu adalah barang yang sudah harga paten, enggak boleh ditawar oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lek pun wayahe teko ajale kula sampean ndak iso maju ndak iso mundur, ojo sampai sedina rong dino, sak menit mau ndak sampai bakal maju tau mundur. Niku pasten saking ngarsane Gusti Allah. Dadi perlu apa sampean katene pegel? Lek wis mlayu ne koyo ngeten nur akan turun kepada kita. Wa hakadza, begitu juga fi kulli amalin ing dalam saben-saben amal solihin kang bagus ila ayyasila henggo yen to tumeka sapa abet ilallahi taala maring Allah taala fayang kot umengko dadi pegot hina idzin ing dalam nalikane iki faz'uhu ilallah apa hukmun nafsi keputusane nafsu. Watasiru lan dadi apa nafsu makhuratan iku kang den sereng maghlubatan tur kang den kalahaken. Dadi nafsu iku iso kalah lek sampean nyenden nang Gusti Allah. Lek sampean ndak nyenden nang Gusti Allah, nafsu iku ndak kira iso kalah. Ngoten mawon. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, kangge kanca-kanca ingkang nembe nderekaken ngaos kitab Hikam, monggo panjenengan nderek terus insyaallah kita ngantos tuntas. Kersane kula kali panjenengan saged faham. Sakniki sing kula jiniki niki wau pas tutuk nomor 45 bakal nggih kula ambek sampean nggih sik ngaji nomor 45. Mboten lho. Monggo mandar muka tatos ilmu sing manfaat fit dini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.